يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان واندرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشان واندرجي كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا مريض أنت عائده لدته الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجاني وسرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تاتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عجاني ربي فانغنى ببركتهم وجنى الحسنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. قال آثار السلف الصالح في المتحابين ونذكر لك شيئا منها. فعن الحسن البصري رحمه الله قال كل من اتبع طريق طاعة الحق تعالى لزم الكرم مودته ومن أحب رجلا صالحا فكأنما أحب الله عز وجل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لولا صحبة الأخيار ومناجة الحق بالأبحار ما أحببت البقاء في هذه الدار. وقال أيضا لقول إخوان ليس يعدل شيء عندي. وقال مصرف ابن شخير وأوثاب عملي عندي حب الرجل الصالح. وقال أبو النفر بشر الحافي رحمه الله عليك بصحبة الأخيار إن أردت الراحة في تلك الدار وتنفك من رجل الأغيار. وقال سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله مصحبة أهل التقوى نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. وقال أبو سعود بن أبي العشائر رحمه الله من أراد أن يصل درجة القصوى يوم القيامة فليصاحب في الله. وقال الشيخ الوفائي رحمه الله لا تبع ذرة من حب من الحب لله أو في الله بقناطير من العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. وقال سيدي علي وفاء إذا أحببت أخا في الله فاحفظه تزدد به من أحببته من أجله. وقال الشيخ عبد المواهب الشاذلي رحمه الله وعليك بتكثير سواد القوم فإن من كثر سواد قوم فهو منهم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حاضرين عند مليكنا الله سبحانه وتعالى، ini sore anda senang banget. Tahu enggak kenapa anda senang banget? Anda lihat depan mata anda buku tulis sama pulpen. Alhamdulillah. Nah, begini kita belajar. Kita belajar begini. Ya, mudah-mudahan Allah kasih makanan ke orang ilmu yang manfaat. Dibuka hatinya, bisa paham ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa terserahnya senang. Anda senang. Anda lihat ada pulpen, ada buku tulis, sampai sebagian besar yang seorang pada bawah. Mudah-mudahan Allah tambahin lagi ini ilmu. Anda bisa amalin ini ilmu, ini praktik-praktikin ini ilmu. Dan bawa manfaat dunia akhirat. Ya. Dan itu, apa namanya, orang katanya itu bawa tasbih doang. Walaupun dia enggak zikir. Ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Orang yang cuma bawa tasbih di kantongnya walaupun dia enggak zikir, tapi ditulis sama Allah pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente bawa pulpen di kantong, bawa buku tulis begini walaupun ente enggak nulis, tapi ditulis insyaallah sebagai pahala ini penuntut ilmu insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bawa tasbih sama bawa pulpen, kalau bawa rokok anak enggak tahu. Baik. Di sini disebutkan athar as-sadaqah fil mutahabbin. Kalau kemarin kita bahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keistimewaan persahabatan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang bakal kita bahas di sini adalah ucapan para auliya Allah, para salihin tentang apa sih keistimewaan persahabatan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut Sayyidina Hasan al-Basri, beliau bilang, "Kullu man ittaba'a tariqata ta'atil haq ta'ala lazimatka mawaddatuh. Wa man ahabba rajulan salihan faka'annama ahabba Allah 'azza wa jalla." Sayyidina Hasan al-Basri beliau bilang, setiap orang yang menempuh jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka kita wajib untuk cinta kepada orang tersebut. Kita dapetin ada orang lagi sungguh-sungguh untuk cari keridhaan Allah, kita wajib menghormatin dan wajib kita cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Itu tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah. Ente punya guru. Ente sayang, ente cinta ente punya guru. Sama. Kira-kira kalau ente dapetin ada orang baru ikut cinta sama seperti ente kepada gurunya ente, ikut hadir pengajian, ente senang gak? Senang. Kenapa? Kenapa ente senang dia ikut nimbrung ngambil berkah dari gurunya ente? Karena ente cinta kepada punya guru. Iya kan? Karena hubungan ente yang erat sama ente punya guru, ngelihat ada orang lain yang sama seperti ente pun, ente bahagia. Demikian pula halnya orang yang cari keridhaan Allah. Buang pandangan kita untuk sementara tentang guru. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Kita semua bergerak, berusaha untuk cari keridhaan Allah. Kenapa? Karena kita cinta sama Allah. Allah yang kasih kita nikmat yang banyak ini yang enggak dihitung. Ketika kita ngelihat orang lain juga menempuh jalan untuk meraih keridhaan Allah, harusnya dan memang kewajiban kita untuk mencintai orang tersebut karena punya tujuan yang sama dengan kita, punya kesamaan. Ya, punya kesamaan. Enggak boleh kita benci. Enggak boleh kita anggap sebagai persaingan. Itu harus kita perhatikan. Sebab yang membuat kita tuh jadi cinta sama tuh orang, inilah titik persamaan antara kita sama dia. Titik persamaan antara kita sama dia apa? Sama-sama cari ridha-Nya Allah. Nah, itu hal yang sangat penting. Ya. Sebab ada titik persamaan. Nah ini titik persamaan yang selalu membuat orang yang tidak kenal condong kepada orang yang tidak dia kenal. Anda kasih contoh. Ini sering terjadi. Ente yang udah pada biasa hadir majelis, ya hidupnya cuma ngaji aja dari sini ke situ. Giliran diundang ada pemilu, ada apa kampanye, males gak hadir. Males, iya kan nggak nafsu. Kenapa nggak nafsu? Sebab nggak ada kesamaan, nggak ada kesamaan, nggak ada titik temu di situ. Baik, terpaksa mesti hadir, terpaksa mesti hadir. Begitu ente hadir, begitu masuk ke ruangan, ente lihat orang macam-macam, ente mata ente cari mana sih yang mirip-mirip sama gue? Iya kan? Dia tuh itu di ujung ada satu tuh yang pakai baju koko, ente duduk dekat sama dia. Walaupun ente nggak kenal, kenapa? Di sini sih. Hada fitrahnya manusia begitu diciptain nama Allah. Demen, ya, condong kepada sesuatu yang punya persamaan sama dia. Nah, sampai di dalam riwayat disebutkan, kalau di satu perkumpulan tidak ada kecuali orang munafik, ya, hanya ada satu orang mukmin, tidak ketahuan di mana, ada satu di situ. Kemudian setelah itu datang orang mukmin yang lain masuk ke majlis, maka dia tidak bakal duduk melihatnya nama tu orang mukmin yang tersembunyi. Kesamaan. Nah, ada titik persamaan, ada titik temu di situ. Ini fakta yang kita lihat kan teman-teman kita. Nah, makanya Hasan al-Basri bilang, setiap orang yang ente lihat menempuh jalan yang diridhai oleh Allah dengan kesungguhan, maka mau enggak mau pasti ya, ente kalau emang ente juga sama kayak dia, ente bakal cinta sama dia. Sebab ada titik persamaan. Nah, itu kewajiban kita begitu. Nah sekarang kalau kita udah paham ini, ada satu hal saya pengen menggarisbawahi. Kalau bahasa Arabnya, urid al-ulfit nazarukum ilaih. Saya pengen nanti orang ngelirik ke satu hal yang bakal saya sebutkan ini. Apa itu? Kadang kita ngumpul begini, kita berkiblat kepada satu guru. Ya, kita udah cinta sama guru kita. Kita ketika belajar sama guru kita, apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah Allah. Ridhonya Allah, enggak lain. Gurunya kita enggak lebih hanya sekedar wasilah yang bisa nyampein kita kepada Allah, enggak lebih dari itu. Dia bukan tujuan. Guru itu bukan tujuan. Hanya sekedar apa namanya wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Yang tujuan utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus ente lihat ada satu orang pemuda yang sama kayak ente. Lagi cari keridhaan Allah. Tapi enggak mau berguru sama gurunya ente. Berguru sama orang lain. Ya. Sekarang ente lihat diri ente bagaimana? Ente suka enggak sama dia ketika dia berguru sama orang lain? Atau ada sedikit di dalam hati ente apa bahasanya itu? Ganjelan. Nah tanya sama diri ente. Kalau memang sama sekali ente enggak ada ganjelan, ente suka mau siapapun guru yang dia berkiblat kepadanya, ente enggak ada masalah, ambil kabar, berarti tujuan ente dan tujuan dia sama Allah. Tapi kalau ada sedikit di hati itu ganjelan, berarti ente ada masalah. Kalau enggak ente yang bermasalah, kalau enggak dia yang bermasalah. Sebab enggak ada titik temu di sini. Ente cuma ngaku tujuan ente Allah, dia juga ngaku tujuan ente Allah. Tapi kok enggak bisa ketemu? Berarti ente enggak punya persamaan, ada masalah di sini. Siapa yang bermasalah? Nah itu perlu diperbaiki. Itu perlu diintrospeksi. Berarti tujuan salah seorang dari keduanya bukan Allah. Paham enggak maksud saya? Ini hal penting. Makanya Hasan al-Basri bilang, kalau kita melihat orang menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah, walaupun enggak apa namanya kiblatnya bukan kiblat yang sama sama kita, bukan guru yang sama, wajib kita cintai, bukan karena perbedaan guru, tapi tujuannya sama, ada persamaan. Apa persamaannya? Puncak persamaannya itu Allah yang dituju. Kalau kita enggak bisa cintai, berarti kita punya masalah. Kita enggak sama sama dia. Dia cari ridho Allah, kita cari ridho-nya siapa? Ini hal yang saya ingin membuat kita punya mata noleh gitu. Hal ini penting. Kalau kita perhatikan hal ini, maka enggak bakal ada perselisihan antara satu sama lain di antara kita. Sebab kita punya suatu kesamaan, yaitu tujuan yang sama, Allah Subhanahu. Naam. Saya kasih contoh lagi yang gampang deh. Ente pergi haji, ya, atau pergi jalan kemana, luar negeri. Di negeri ente gak kenal orang. Tiba-tiba, ya, di itu negeri ente lihat ada orang Indonesia. Ente bakal samperin. Ente bakal condong kepada dia. Kenapa ya? Ada titik persamaan di sini. Apa titik persamaannya? Orang Indonesia. Itu titik persamaannya. Padahal di situ banyak manusia kayak ente manusia, cuma enggak ada titik persamaannya. Beda negeri. Ini ada titik temu. Apa namanya? Dia sama-sama orang Indonesia. Demikian juga para pencari Allah. Orang yang mencari Allah itu titik persamaan. Apapun dia kiblatnya, ke guru manapun, bagaimanapun alirannya, kalau memang sama-sama menuju Allah, maka pasti mau enggak mau dia bakal condong satu sama lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, al-arwah juludun mujannadah, ma ta'alafa minha ikhtalaf wa ma takhalafa minha ikhtalaf. Sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hal yang penting. Makanya Al-Hasan Al-Basri bilang, kullu man ittaba'a faridah, kullu man ittaba'a faridah ta'atil hadd lazimat sama wajib. Setiap orang yang menempuh jalan ketaatan kepada Allah, maka wajib kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Satu. Terus beliau juga bilang, "Wa man ahabba rajulan salihan fa'annama ahabba Allah azza wajalla." Barang siapa yang mencintai orang saleh, maka seakan-akan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Yeah. Gimana? Iya. Orang yang cinta sama orang-orang saleh, seakan-akan sebelumnya itu dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kasih, misal atau ucapan Habib Ali Habsyi yang lebih mudah dari ini. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi pernah bilang di dalam kitabnya Bunuh Sa'adatul Abadiyah, beliau bilang, kalau yang kita ingin tahu, apakah betul ente ini cinta sama Allah dan Rasulnya? Kita boleh ngaku, tapi pengakuan kita betul atau enggak? Fakta atau cuma sekedar pengakuan? Kalau kita pengen betul-betul membuktikan dan tahu, memastikan kita benar enggak cinta sama Allah dan Rasulnya, lihat, kita cinta enggak sama orang-orang yang dicintai sama Allah? Maksudnya cinta enggak sama orang-orang saleh? Cinta enggak sama orang-orang yang bertakwa? Cinta gak sama orang-orang yang para aulia Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang kita dapatin diri kita cinta kepada para aulia Allah, kepada para salihin, kepada orang-orang yang bertakwa, ambil kabar berarti itu cinta sama Allah dan Rasul-Nya. Namun kalau ente ngaku cinta sama Allah dan Rasul-Nya tapi sama orang saleh, ah bid'ah nih. Ah ini palsu. Ah ini begini. Ah ini cuma ngaku wali doang. Ente enggak cinta sama aulia Allah. Ente enggak cinta sama orang yang bertakwa. Ente enggak cinta sama orang saleh. Kecintaan ente kepada Allah pun dan Rasulnya hanya sekedar pengakuan belaka, enggak ada artinya. Paham? Dan juga sebaliknya. Habib Ali Habsyi bilang, "Tuh, kita kalau mau pengen memastikan kita cinta sama Allah dan Rasulnya apa enggak, lihat kita cinta enggak sama aulia Allah. Kalau kita cinta sama aulia Allah, ambil kabar, berarti kita betul-betul bisa dipastikan insyaallah kita cinta sama Allah dan Rasulnya." Baik. Juga Habib Ali Habsyi bilang, terus kita kalau pengen memastikan kita disayang sama Allah apa enggak? Kita dicintai sama Allah dan Rasulnya apa enggak? Ini kan kita enggak tahu. Allah cinta sama kita, Rasul cinta sama kita apa enggak? Gimana cara mastiinnya? Lihat diri kita. Ini para aulia Allah cinta enggak sama kita? Kalau para aulia Allah sayang sama kita, cinta sama kita, perhatian sama kita, ambil kabar yang pasti, para Allah dan Rasulnya juga cinta sama kita, sayang sama kita, perhatian sama kita. Nah, makanya beruntung orang-orang yang dekat dengan para aulia Allah, sebab hakikatnya dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang yang perhatian kepada para aulia Allah, artinya dia perhatian, dia cinta, dia sayang sama Rasulullah dan dia sayang sama Allah. Apalagi kalau dapat timbal balik dari mereka. Mereka cinta kepada kita, para aulia Allah. Mereka sayang, mereka kenal kita, mereka cariin kita. Ambil. Rasul pun juga begitu sama kita, Allah pun juga begitu sama kita. Nah, sebab mereka lisanul haq. Artinya terjemahannya Allah di muka bumi ini mereka, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah khalifatullah fi ardh. Khalifah-khalifah Allah di bumi Allah. Nah, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira jelas. Al-Imam Syafi'i pernah bilang, Allah Allah, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lamahbabtul baga fi hadhihi dar. Allah Allah. Al-Imam Syafi'i bilang, kalau bukan karena persahabatan dengan para auliya Allah, dan kalau bukan karena bermunajat di tengah malam kepada Allah, maka sungguh aku enggak mau hidup di dunia, kagak enak. Allah Allah. Apa sih enaknya hidup di dunia? Apa nikmatnya? Kagak ada. Ente sibuk sama permasalahan di kantor, permasalahan hidup, pulang ke rumah urusan rumah tangga juga repot misalnya. Ya, di masyarakat banyak aja urusan, banyak aja masalah, nggak ada habisnya. Selesai satu masalah, datang masalah lagi yang lain. Lantas apa enaknya hidup di dunia? Jadi enak-enakin deh. Nggak enak hidup di dunia. Lakin Imam Syafi'i bilang, yang bikin enak di dunia hidup tahu apa? Yang bikin kita jadi betah. Kalau bukan karena ini, enggak betah hidup, pengen cepat-cepat mati. Tahu apa? Ketika aku bersahabat dengan orang-orang saleh, dekat dengan mereka, dengan para aulia Allah, itu yang bikin hidup saya jadi nikmat. Makanya, kita lihat, kita rasakan sendiri. Ketika kita hadir majelisnya mereka, duduk sama mereka, hadir pengajiannya mereka, kita lupa sama urusan dunianya kita. Kita lupa sama segala permasalahannya kita. Kita merasa asyik seakan-akan kita enggak di dunia. Iya kan? Enggak berasa air mata berlina. Enggak berasa kita tersenyum tertawa. Enggak berasa kita rasakan tuh apa namanya? Hati kita yang berbunga-bunga ketika kita duduk dengan mereka, hadir majelisnya mereka. Kebahagiaan kita rasakan. Ada kira semua orang di antara kita merasakan hal yang semacam ini. Tapi ambil kabar kalian. Itu yang kita rasakan itu masih secuil dari apa yang dirasakan oleh para aulia Allah. Ya tapi kita tahu kita penjahat, kita tukang maksiat. Walau demikian kita masih berasa kenikmatan. Padahal maksiat kita tuh udah tebel banget. Kotoran yang menghijab hati kita udah kelewat tebel. Tapi kita masih merasakan itu kenikmatan yang luar biasa ketika kita bersahabat dengan orang-orang saleh. Bagaimana kalau kita punya hati bersih? Saya sering bilang, ketika kita hadir, kita dengar kisahnya para sahabat Rasulullah, bagaimana hidup mereka yang indah dengan Rasulullah. Asyik gak kita? Seakan-akan ketika kita dengar itu, seakan-akan kita gak di dunia. Nikmat dengarnya. Ente bayangin, itu kita yang banyak dosa ngedengarnya nikmat. Bayangin, mereka bagaimana itu yang jadi pemeran utamanya? Apa yang kenikmatan yang mereka rasakan? Allah, Allah. Makanya ketika wafatnya Rasulullah, mereka paling gak ada yang bisa hidup. Cuma aja nyawa bukan di tangan mereka. Kalau enggak lebih memilih kematian. Nah. La ilaha illallah. Musahabatul akhyar. Katanya musahabatul rijali dawil wafai na'imul khuldi fi daril fana. Persahabatan dengan para aulia Allah adalah nikmat abadi di negeri yang fana di dunia. Subhanallah. Nikmat abadi di negeri yang fana. Ya Rab, mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa bersahabat dengan mereka, para aulia Allah. Mentor yang pada hadir majelis, jadi hubungan. Jangan cuma dengan satu, dengan semua orang-orang yang kita lihat, Pak Allah. ambil keberkahan dari mereka. Siapapun itu, jangan pandang bulu. Siapapun itu, ya, ambil keberkahan, ambil manfaat, minta doa, berharap. Siapapun dia, terus jangan kita seudah sama orang. Kadang gembel di jalan yang kita anggap hina, kita enggak tahu. Siapa tahu dia ini auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian besar para auliya modelnya begitu. Apalagi di zaman kayak sekarang. Ada satu sahabat namanya Barra bin Malik. Tahu Barra bin Malik? Barra bin Malik hada Rasul sallallahu alaihi wa sallam bilang, "Rubba ash'ath madfu'in bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarra." Wa minhum al Barra bin Malik. Rasul bilang, terkadang ada beberapa orang as'at, rambutnya kusut, berdebu, madfu'in berabuab, dia ketok pintu rumah orang, ditolak dari rumah orang, sufir. Tapi kadang orang yang macam begitu tuh, ketika dia memohon kepada Allah, itu waktu juga doanya dijawab oleh Allah. Berapa banyak yang kayak begitu? Terus Nabi bilang, diantaranya adalah Barra bin Malik, satu sahabat. Barra bin Malik hadza saudaranya Anas bin Malik, kakaknya Anas bin Malik. Udah seorang adu bel abuah, bajunya dekil kayak gembel. Tapi kalau udah minta sama Allah, oh, langsung diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Makanya usnudzan sama semua orang. Yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, yang laki, yang perempuan. Bagusin pandangan kita kepada mereka. Siapa tahu orang sama. Siapa tahu Nabi Khidir. Itu kita diajarin kayak begitu. Jangan kita seudah nama orang. Jaga diri, berhati-hati, wajib. Ya. Tapi juga kita husnudzan nama orang. Husnudzan nama orang. Siapa tahu kalau kita seudah nama orang, orang yang kita seudah nama salih sinyal awliya. Jangan sekali-kali kita seudah nama orang. Kita enggak boleh bersuudzon kepada seseorang kecuali satu. Tahu siapa? Diri kita sendiri. Itu wajib kita suudzon sama diri kita. Satu-satunya orang di mana kita diizinkan oleh Allah untuk bersuudzon kepadanya cuma ini satu. Siapa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Wah, ibadah gua bagus ya. Tuh ente suudzon sama diri ente, enggak boleh dilarang suudzon sama diri sendiri. Tapi wajib seudah sama diri. Sehebat apapun yang ada kurangnya, itu kita mesti memandang diri kita begitu. Sama orang, kita mesti seudah. Sama diri kita, kita wajib seudah. Nah, ada pertama Al-Syafi'i bilang, laula sahbatul akhyar, kalau bukan karena persahabatan dengan orang-orang saleh. Wa munajatul hajj ta'ala bil ashar, dan bermunajat kepada Allah sebelum subuh. Kalau bukan karena ini dua, enggak mau ana hidup di dunia. Maaf betul baga fi hadhihi dar. Ana enggak mau hidup di negeri. Pengen cepat-cepat mati. Mulai aja, habis shohbatul akhir kita ada sedikit cerita. Kalau mau cerita tentang itu, enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Kalau mau cerita tentang musahabatul akhyar, bersahabat sama orang-orang baik, enggak ada habisnya. Sahabat jadi sahabat, sahabat jadi orang-orang mulia di sisi Allah karena apa? Lihat aja, julukan mereka apa? Sahabat. Mereka jadi orang mulia di alam semesta berkat apa? Berkat bersahabat dengan siapa? Sebaik-baiknya manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kau entah lihat semua begitu. Datang nih orang-orang soleh, jadi mereka jadi wali-wali besar. Kenapa? Ketika bersahabat dengan guru-gurunya, dekat dengan mereka, menjalin hubungan erat. Kita lihat tuh foto tiga serangkai. Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Hussein, Habib Karim Jindal. Ini mereka satu sama lain saling bersahabat. Nah. Mereka meninggal keturunannya. Dan begitu seterusnya. La ilaha illallah. Hada musahabatul akhyar. wal munajat bil ashar, munajat di akhir malam. Ya Allah, malu kita. Kita cuma bisa kenal tidur di malam hari, enggak kenal arti munajat di malam hari. Kenikmatannya kayak apa sih? Min ladzatin la tuqayya. Katanya saya bilang ini kelezatan yang gak bisa diungkapin. Gini deh, sedikit contoh, tapi terus terang bedanya jauh banget. Cuma ini sedikit contoh, tapi saya nyatakan sekali lagi, bedanya jauh, jauh, jauh, jauh. Cuma ini yang bisa dicerna makal kita. Ente cinta sama seseorang, ente punya kekasih yang ente cintai, yang paling ente sukai saat-saat kapan sama kekasih ente? Saat-saat ente bisa berdoa sama dia, gak ada yang ganggu, saling curhat, jangan saling berbicara, saling mengungkapkan apa yang ada di benak masing-masing. Itu saat-saat yang paling indah, iya kan? Itu saat-saat yang gak terlupakan, itu saat-saat manis. Dan orang kalau dapetin itu saat-saat dengan kekasihnya, gak mau tuh di kagak, mestinya di ruang apa namanya, apa bahasa orang seandainya itu apa, gak ada waktu, tanpa waktu, pengennya tuh waktu mati, gak berjalan. Detak apa, detak jam, pengennya kita mati, itu detak jam. Supaya tuh kebersamaan dengan sang kekasih gak ada terputus. Asik nikmat. Dan saya mau tanya, kenikmatannya bisa ente jelaskan gak bakal ada tuh saat itu? Gak bisa. Ente rasain baru ente tahu. Iya kan? Ini kita sama manusia. Bagaimana seseorang sama Allah? Bagaimana seseorang sama Allah? Dan ketika kita sama manusia yang kita sayang, kita cinta, itu saat-saat yang indah, ada datang saat yang mesti berpisah. Kita rindunya minta ampun, kapan lagi, kapan lagi. Udah janji ya, ntar jam segini kita ketemu lagi ya. Waduh, pengen buru-buru. Begitu juga para awliya Allah, para salihin ketika bermunajat di malam hari. Makanya Sayyidina Al-Aidrus bilang, waktu dia lagi asyik munajat sama Allah, tiba-tiba terbit waktu fajar. Dengar suara ayam berkokok. Dia bilang, ya di, kelaitak akhran. Dia bilang, eh ayam jago, gue sumpahin biar lo bisu. Tafarriq baina al-ithnain. Ente pisahin baina dua, di antara dua orang kekasih, apa dua kekasih, saya dan Tuhan saya. Saya berharap ini satu malam berubah jadi dua malam. Kenikmatan yang luar biasa. Nah. Saya harap mudah-mudahan kita bisa mencicipi kelezatan. Ini sedikit ana bicara tentang ini. Insyaallah pertemuan kita yang minggu depan kita bakal bahas tentang munajat bil ashar. Ya Allah, cuman kita cuma bisa ceritanya doang. Beda antara cerita sama yang ngerasain. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa mencicipi manisnya dia mulai. Mudah-mudahan kita bisa cicipi manisnya dia mulai. Manis, manis, manis, manis, nggak bisa diungkapin. Kenikmatan yang tiada tara. Ya Allah bitaufiq hatta nubiq. Insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang kita bakal bahas wallahu a'lam bishawab.